panjenengan kula ke ikiat hidup bahagia dan berkah purun napa mboten? Purun. Nikmati dan syukuri apa yang ada. Agar hidup kita bahagia dan berkah. Nomor siji. Nikmati dan syukuri apa yang ada. Agar hidup kita bahagia dan berkah. Meluru. Delok ini. Nomor piro iki? Ojo lali nomor loro ya. Bergantunglah kepada Allah. Uang itu nek bergantung kepada Allah jiwae tenang. Pikirannya adem, atine hatine tentrem, pikirane tenang. Orang yang hatinya tentram, pikirannya tentram, insya Allah senantiasa tepat di dalam mengambil sebuah keputusan. Bahasa wong saiki, feeling golnya sangat tajam. Allahumma sholli ala Muhammad. Coro Jawa titis. Napa, Pak? Tapi uang itu nek atine panas, pikirane panas, keliru. Jangan mimpi hidup ini tanpa masalah. Karena hidup ini hakikatnya adalah rangkaian masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusali, kula niki susah Gusali. Urip kula iki durung masalah mawon. Siji durung beres muncul liyane. Liyane mari muncul liyane maneh. Nggih kula ditolong Pak Gusali sampean dalaken kesaktian sampean. Ya napa bisane urip kula niki mboten dirobong Mas? Tak jawabe dalu iki ya. Jangan mimpi hidup ini tanpa masalah. Karena hidup ini hakikatnya adalah rangkaian mas. Para pakar cerdik cendikia, wong sing pinter-pinter, budak-budak ndase iku, Pak. Mendefinisikan masalah adalah kesenjangan antara idealitas dan realitas. Nek niki sing ngrungokno wong kampus, wong akademisi paham bahasa iki. Tapi nek wong awam gak paham. Tak terjemahne bahasa wong awam ya. Sing diarani masalah yaiku gak ketemune kekarepan karo kenyataan. Cek wong duwe karep sugih. Mbok kenyataan iki. Lah ngeten ta? Jauh kepingin omae gede api embo kenyataan nemu RSS rumah sangat sumpek. Kamare pawone karo jedinge dadi si RSS. Jauh kepingin nawai waras duwe akeh bojo ayu. Kenyataan itu durung karuan. Tambah dibebes uang utangnya wake. Jadi sing diarani masalah iku kekarepan karo kenyataan boten ketemu. Pak. Bahasa wong sing sekolah Masalah adalah kesenjangan antara idealitas dan realitas. Sopo ae sing jeneng menungso urip nduk donya niki, Pak? Opo ae pangkate? Ya opo ae latar belakang pendidikane? Ya opo ae kondisi ekonomine? Tidak bisa lepas dari masalah. Apapun jabatannya, apapun latar belakang pendidikannya, bagaimanapun kondisi sosial ekonominya, tidak bisa lepas dari masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Karena hidup ini hakikatnya adalah rangkaian masalah. Persoalannya dibutuhkan kecerdasan dalam menghadapi dan mengelola masalah. Jangan pernah takut dan lari dari masalah. Karena hidup ini hakikatnya adalah rangkaian masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamane gak duwe motor, duwe sepeda, gak tau mikiri uli. Ngene mboten? Nek wis duwe motor mikiri uli, nyervisno, gaji sopir, lha ngoten ta? Lah nek gak duwe motor, gak perlu sopir, gak perlu uli. Cukup sepeda engkol mari dicentelno. Isbiru adalah sabar dalam arti siap mental dalam menghadapi berbagai kesulitan. Stop.